puncaknya self-actualizer itu ada namanya peak experience. Ranahnya adalah ranah spiritual. Peak experience ini atau pengalaman puncak ini sama kalau di agama kalian menyebutnya kasyaf, ekstase. Jadi pengalaman rasa yang luar biasa, nikmat luar biasa, keterpesonaan yang luar biasa yang sifatnya religius mistik. Jadi yang saking luar biasanya merasa dirinya ini sudah tidak penting lagi, tergantikan oleh rasa nikmat, rasa keterpesonaan yang luar biasa. Jadi itu namanya peak experience, pengalaman puncak. Sifatnya ineffable, tidak terkatakan, noetic. Jadi noetic itu dari bahasa Yunani artinya intuitif. Tidak pakai akal, tidak pakai panca indera, pokoknya rasanya luar biasa. Dan transien, transien itu ya enggak terus-terusan begitu. Kalau sudah jangka waktu tertentu, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, ya sudah kembali ke asal. Jangan dibayangkan orang ekstasi itu terus ekstase, terus ma'rifah, terus ya enggak. Sifatnya transien. Transien itu rasa bersatu dengan sesuatu yang luar biasa itu sementara. Ya nanti kembali lagi pasti dalam kesadarannya. Dan pasif. Pasif itu dia menerima saja pesona yang luar biasa itu. Nah, ini kalau dalam tasawuf ya saya bilang tadi kayak kasyaf, musyahadah. Bahasanya Maslow, peak experience. Itu jenjang tertinggi dari self-actualization. Ini boleh yang suka dengan kajian tasawuf, dengan kajian agama, boleh dijelajahi penjelasannya Maslow tentang peak experience. Jadi tidak cuma dalam tradisi sufi, ternyata dalam tradisi psikologi barat juga ada pandangan tentang pengalaman puncak. Kapan-kapan ya, ternyata sejak kemarin filosof-filosof ini punya pandangan yang luar biasa tentang agama-agama. Besok nanti kapan-kapan kita ada sesi psikologi agama. Oke. Nah, pada akhirnya kewajiban kita adalah aktualisasi diri menjadi diri yang sepenuhnya sekarang. I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. Mungkin aku merasa bersalah terhadap masa lalu, berharap pada masa depan. Tapi yang jelas, aku harus melakukan sesuatu sekarang. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness. Kemampuan untuk hidup sekarang, saat ini, dan di sini adalah unsur paling utama kesehatan mentalmu. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Berharap akan masa depan tidak masalah, kecewa terhadap masa lalu tidak masalah, tapi hiduplah di masa kini. Dari situ nanti titik awal kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya. Kalau kamu masih terkungkung oleh masa lalu atau masih belum bangun oleh mimpimu akan masa depan, kamu belum bisa jadi dirimu sepenuhnya. Jadilah dirimu sepenuhnya sekarang. If you plan on being anything less than what you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Kalau kamu merencanakan menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuanmu yang sesungguhnya, engkau mungkin akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Kalau kamu bisa jadi orang besar, jangan bercita-cita jadi orang kecil. dalam tanda petik ya. Kalau kamu sebenarnya mampu untuk lulus cum laude, kejarlah sampai cum laude. Kalau tidak, kamu akan kecewa sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah seni, masuklah ke ranah seni, karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah dagang, masuklah ke ranah bisnis, karena kalau tidak, kamu akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. Tidak usah takut tidak diakui orang lain, tapi berusahalah untuk kamu jadi orang yang layak untuk diakui. Ini kalimatnya bisa kamu pahami langsung meskipun harus dipikir sebentar. Jangan takut tidak diakui orang, tapi bentuklah dirimu jadi orang yang layak diakui. Berarti apa? Kamu tidak usah butuh pengakuan. Jadikan dirimu sesuatu. Bahkan be independent of the good opinion of other people. Tidak usah kamu terlalu mempertimbangkan, independen itu kan bebas, dari pandangan orang lain, termasuk pandangan baiknya orang lain. Karena kadang-kadang kalau targetmu adalah pandangan baiknya orang lain, kamu memutuskan itu sesuai keinginan mereka dan bukan keinginanmu. Jadi, wah katanya temanku kalau pakai baju ini kelihatan ganteng ya, meskipun agak gatel-gatel gimana gitu. Misalnya, akhirnya kamu pakai terus sambil merasa gatel, kenapa? Demi pandangan baiknya orang lain. Jadi justru kadang-kadang yang menjatuhkan kita itu bukan pandangan jeleknya orang. Kalau pandangan jeleknya orang kan menyikapinya gampang. Tapi pandangan baiknya orang. Wah kamu ini mahasiswa yang soleh. Begitu disebut gitu, wah kita terus gayanya koyok soleh tenanan. Padahal passionmu enggak gitu kan, kamu tersiksa sekali. Kemana-mana harus bergaya jadi orang soleh. Nah, itu yang sering menghambat aktualisasi diri. Terus, ya, pilihanmu hanya dua. You can choose go back toward safety or forward toward growth. Jadi kamu bisa milih untuk mundur ke belakang atau maju ke depan. Tumbuh, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau tidak, ya kamu akan setback kembali ke belakang. Tidak jadi dirimu seutuhnya. Itu yang harus kita hati-hati. Terus, ini sama saja penjelasannya. Aktualisasi diri itu akan membuat orang memahami diri, punya simpati terhadap orang lain, punya rasa pada manusia yang lain. Mereka akan merasa akrab, merasa terhubung dengan semua orang. Jadi jangan takut, Pak kalau saya aktualisasi diri nanti jadi egois, pinter dewe besar, enggak. Otomatis ketika kamu teraktualkan potensimu, kamu akan bisa nyambung dengan banyak orang yang lain. Kamu akan bisa empati seperti tadi. Kamu bisa bersimpati pada orang lain. Itulah teori hierarki kebutuhannya Maslow. Saya bawa kalimat bagus dari Maslow. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Kalau satu-satunya alat yang kamu miliki hanya palu, maka engkau akan cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan wawasanmu itu, dengan senjatamu itu. Saya sering bilang ilmu itu kan kayak senjata. Maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, mau... Semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Hidup ini senjata butuh macam-macam. Kalau pas mandi kamu butuh ceduk, kalau pas makan kamu butuh sendok, kalau untuk motong pohon kamu butuh kapak. Kalau kamu motong pohon pakai ceduk, ya tunggulah sampai kiamat ndak roboh-roboh. Gitu loh. Jadi ini sindiran dari Maslow ya. Kenapa kok banyak orang kemana-mana mukul, kemana-mana mukul. Dia punyanya cuma palu. Ndak punya yang lain. Kan kamu sering, "Mbok jangan maki-maki." Loh, dia bisanya cuma maki. Yang lain ndak bisa. Dia bisanya cuma itu. Mau kamu nyuruhnya sampai capek juga ndak bisa. Dia punyanya cuma palu. Jadi kemana-mana ya cuma malu. Oke, jadi itu nasihat dari Maslow. Ada kalimat lagi yang mungkin sering kita kutip di ngaji filsafat ini. Maslow juga ngomong hal yang sama. All of life is education, and everybody is a teacher, and everybody is forever a pupil. Seluruh hayat kita adalah pendidikan, setiap orang adalah guru, dan setiap orang sekaligus juga adalah murid. Jangan ada momen hidup kita yang tidak belajar, tidak pendidikan. Jangan ada di antara kita yang tidak mau jadi guru atau tidak mau jadi murid. Kita harus siap jadi guru dan juga siap jadi murid. Dua-duanya berkaitan. Guru yang tidak mau jadi murid, itu ilmunya mandek. Murid yang tidak mau jadi guru, ilmunya tidak manfaat. Tidak ada gunanya. Jadi dua-duanya nyambung, kamu putar terus. Kamu harus selalu anytime murid dan anytime guru. Dan jadikan setiap detik hidup kita adalah pendidikan.